Sampean nyaut mati ngono ya. Orang beriman itu Bu, payungnya dindek kan, Bu. Mesake sing wingking niku nggih kepengin memandang rai saya. Ibu, tolong yang depan payungnya agak direndahkan biar yang belakang kelihatan. Saya ulang. Ya aja bengok-bengok to sing nyamburi, salahmu teko keri kok. Nun sewu, nun sewu. Orang beriman itu mampu mengolah dan memproses hidupnya di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk kepentingan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati merupakan awal dari hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jangan takut, jangan lupakan, selalu ingat, jangan cari, tapi rindukan. Kok rindukan mati? Ya, kematian kalau dirindukan akan terasa indah, karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah Sang Kekasih sejati. Diulang, jangan takut, karena setakut apapun kalau sudah tiba saatnya ya pasti mulo aja wedi, tiwas wedi kaya ngopo, yen wis wayahe ya tetep ana wong urip kok wedi mati, kuwi padha karo wong mangan wedi ngising. Wani urip kudu wani, kurang banter, wani urip kudu wani, padha karo wani mangan kudu wani ngisingo. Takut tidak menunda kematian, berani tidak mempercepat kematian. Apa yang takut matinya belakangan, yang berani matinya duluan? Enggak kan? Kadang wong tua leh ngendikane putrane, nak ojo dadi polisi, nak ojo dadi tentara, nak engko nek perang ketembak mati dhisik. Sing dadi polisi, dadi tentara maju perang ora mati-mati kok malah iso mateni wong sak pirang-pirang. Lho sing ngungsi lho iso kebom mati dhisik. Nak aja dadi pilot, nak engko ndak ceblok mati. Sing pilot uripe awet kok. Lah sing nyang omah turu nyang kasur kelon karo bojone mati nggih kathah. Kok kecepit. Mungko cepet ngono kok mati. Wes wes. Jangan takut. Jangan lupakan. Selalu ingat. Orang itu kalau lupa mati, sulit jadi orang baik. Wong yang lali mati niku biasanya terus nakal, uripe sakarepe dhewe. Tapi yang okeh eleng mati, insya Allah dados tiyang sae. Mula Kanjeng Nabi le pesen faktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyak ingat perkara yang bisa memutus kelezatan, apa itu? Kematian. Sing okeh le eleng mati, wong niku yen eleng mati arep nakal ora sida, arep maksiat ora sida, mergo eleng mati. Kenging napa to bocah nom-nom kok wani mendem, ora eling mati. Mulo ya ei. Ei. Ora eling mati. Coba ya eling mati. Ambok botol minuman keras wis dicukit tutupe. Ciu. Mangkane diarani ciu soalnya nek tutupe dicukit ya ciu ngono. Wis dilonggo karing glogok. Ha, mati iki kok. Enggak pas ei nanti dicabut nyawane. Ora rasida. Nyapa to wong kok nganti zina? Ora eling mati. Yen eling mati, ora sida. Ambok wis ketemu karo wong wadon nakal kuwi lho. apa jenenge jare bocah-bocah kuwi PSK. Perempuan suka kelon. Nggih ana sing ngarani kuwi WTS, wadah titip senjata. Nggih ana sing nyebut balon kuwi sing bayar untuk kelon. Wet Jawa Timuran leh ngarani pelacur, mergo disumpeli alat mancur. Kuwi ngono ya tepuk tangan. Bocah nom-nom lah nyebut I love you soalnya mari dilapi tinggal belayu. Kok penak? Ini bahasa Inggrisnya the lunte and the begengge. Ambok wis ketemu kuwi lho. Yang lontene wis jebablah. Arep metingkring. Lho kok eling mati. Nah, iki kok pas metingkring lah malaikat Israel teko jabut nyawane. Oh eh. Pas mati metingkring kecepet mau lho. Engko ora sida to. Ya ora ireng mati ya diteruske. Celingkrik pluk-pluk ngono kuwi. Maka rumusnya selalu ingat mati bahwa kematian itu dekat. Halo. Dilanjut apa enggak ini? Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu. Dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Saya ulang, siapa ngomong matamu dewe? Dengerin. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu. Dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya matamu bareng ya. Matamu ya ya. Ya sing mburi ya matamu bareng. Sing kono gak wani ya. Ya wani ya matamu ya iya. Nyapa gitu yang namanya seragam manggone ngisor tenda ana kursine terus ora wani. Wani pelupuk matamu ya matamu. Loh, kalau dalam urusan agama itu enggak ada bedanya kok pakai seragam dinas sama pakai seragam panitia sama yang sekedar dongsong-dongsong ngelempong-lempong ngeleset-ngeleset di sana. Yang membedakan kan cuma takwanya. Betul? Loh, kalau dalam pandangan Allah belum tentu yang di bawah tenda kursinya bagus itu lebih baik daripada sing ngelempong-lempong ngeleset-ngeleset ini. Loh. Ini sing tepuk tangan ini jelas kere. Seneng banget untuk dukungan kok. Ya ben. Ayo diurut. Makasih. Jadikan dunia di lo lali to. Iki rupane ayu-ayu oon. Ayo semangat, jadikan dunia di, jadikan akhirat di, dan jadikan kematian di pelupuk. Aku nambah iki lho ngaji di mata-mata kewong. Satu, jadikan dunia di tanganmu. Jangan masukkan ke hati. Dunia kalau cuma dijadikan di tangan, ditaruh di tangan, jadinya enggak eman. Entuk bagek kemele, nompo cul kemele, nerimo weneh kemele, karena hanya ditaruh di tangan. Halo. Lho arep didekek tangan wae. Arep digegem wae. Ora kamot. Wong tangan ping semene kok. Iki dirungokke apa ora to? Dunia kalau hanya ditaruh di tangan, dadine mboten eman. Begitu nompo colno, begitu oleh bagekno, begitu nrimo wenehno. Omeng tentangan no, arep digegem wae ora kamot. Arep didekek tangan terus ora kamot. Tapi kalau ditaruh di hati muat. Hati manusia itu luas. Hati manusia itu lebih luas daripada samudra. Bahkan lebih luas daripada jagat raya. Salahnya cuma delik kabeh kok.